bisa korek Persebaya dan menangno tendang kiri tendang kanan ojo kesuwen ojo kesuwen dan lebono bebe aku terkorek ayo semangat coba juli itu sikut kiwo sikut tangan ojo kesuwen ojo kesuwen dan pancalan. Yo ayo ijo, yo ayo kudu menang, loyalitas tanpa batas. Yo ayo ijo, gak kenal mos-mosan, kudu wani, jangan san. Re-re, aku terkorek, baju ijo, beskado ngamuk, ngamuk kene ngamuk kono, ojo kesuwen. Ojo kesuwen nang kabraen bebe aku terkorek ayo pilpon wis kudu jempol jempol kiri jempol kanan ojo kesuwen ojo kesuwen jempol kawan yo ayo ijo yo ayo kudu menang loyalitas tanpa batas. Yo ayo ijo, gak pernah mos-mosan, kudu wani, jabraan. Persebaya yang menang no tendang kiri tendang kanan ojo kesuwen ojo kesuwen yang lepok no re-re aku terkorek ayo semangat coba juli itu sikut kiwa sikut tangan ojo kesuwen yang pancalen. Yo ayo ijo, yo ayo kudu menang, loyalitas tanpa batas. Yo ayo ijo, gak kenal mos-mosan, kudu wani, langasan. Yo ayo ijo, yo ayo kudu menang, loyalitas tanpa batas. Yo ayo ijo, gak kenal mos-mosan, kudu wani, jabraan. Aku terkorek Persebaya dan menang no tendang kiri tendang kanan ojo kesuwen dan lebono